pengacara etika ya menuntut ilmu. Seorang kalau ada pertanyaan berkaitan dengan masalah pribadi, masalah orang lain, ya dia tanyakan pribadi juga, dia ditanyakan depan umum. Ya. Hal-hal yang sifatnya umum, ya, kita jawab umum juga, layak untuk dijawab di umum. Tapi kalau kaitannya dengan masalah pribadi atau hal yang butuh persaksian atau hal yang butuh dipertemukan kedua belah pihak, itu tidak ditanyakan di sini. Ya. Bagaimana hukumnya mempelajari ilmu filsafat dan hal yang berkaitan dengan politik? Kalau ilmu filsafat, tidak ada baiknya mempelajarinya. Ya. Semuanya adalah kejelekan. Nah, sampai Imam Syafi'i berkata, hukum saya bagi orang yang mempelajari filsafat, dia didera dengan sendal kayu sebanyak 80 kali. Kemudian setelah itu dia dibawa berkeliling ke pasar-pasar sambil dipukuli dan diteriakkan, inilah orang yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mempelajari ilmu filsafat. Pada mempelajari hal yang berkaitan dengan politik. Politik itu kalau dibahasakan dalam bahasa Arab namanya siasa. Kalau siasa adalah asal kata yang punya makna dalam bahasa dan ada aturannya dalam syariat. Inilah yang disebut dengan nama siasa asyartiyah. Kalau siasat yang sifatnya mengatur kemaslahatan untuk umat, mengatur umat sehingga mereka terbentuk di atas kemaslahatan dan terhindar dari malapetaka, dari bahaya, maka ini politik syar'i namanya. Dan ini dipelajari dan ada aturannya dan buku-bukunya lengkap ya, di dalam masalah ini. Banyak sekali buku-buku yang mengatur politik seputar hal ini. Ibnu Taimiyah punya buku namanya Siyasatus Syar'iyyah. Nah, Al-Iz bin Abdissalam punya juga buku berkaitan dengan itu. Nah, Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam. Dan banyak sekali buku yang ditulis dalam masalah ini. Ya, tapi kalau politik yang sifatnya seperti yang digambarkan sekarang ini, ya, siapa yang banyak suaranya, kemudian dia yang berhak berbicara, walaupun dia adalah manusia yang paling fasik misalnya, atau orang kafir sekalipun, maka ini bukan dari politik syar'i. Nah, bagaimana pula sikap sebagian kaum muslimin yang berdakwah melalui jalur politik? Sisa diartikan politik itu apa? Kalau jalur politik yang diinginkan sekarang ini, politik, jadi politikus, kemudian bertikus-tikusan, kalau itu yang diinginkan, itu adalah hal yang tercela dengan jalur yang seperti itu. Tapi kalau yang diinginkan dengan politik syar'i, maka itu adalah metode dakwah. Nah, tapi yang masuk dalam hal ini, orang-orang tertentu, dengan kapasitas tertentu. Orang yang berilmu dan semuanya masuk dalam masalah politik, yang sifatnya siasa syar'i. Karena itu kata Syekh Ibn Utsaimin, siyas syar'iyah laha rijal. Dia punya laki-laki tertentu yang masuk di dalamnya. Bagaimana hukumnya orang yang mengaji sambil bekerja dan terkadang belum selesai pindah lagi ke surah atau ayat yang lainnya? Mengaji di sini enggak tahu apa yang diinginkan ya. Kalau mengaji dia baca Al-Qur'an, dia belum selesai pindah lagi ke ayat yang lainnya, kurang pantas. Harusnya dia selesaikan satu surah, tadabbur maknanya. Ya, karena itu kalau membaca Al-Quran, kalau dia tidak paham bahasa Arab, dia baca Al-Qurannya dan dilihat terjemahannya, agar supaya dia mendapatkan faedah dari ayat-ayat tersebut. Kalau ada hal yang tidak begitu jelas bagi dia, maka dia bisa tanyakan kepada orang yang bisa menafsirkan ayat itu untuknya. Tapi kalau masalah yang diinginkan adalah mengaji, ikut di kajian, belum selesai kajian ini, dia pindah lagi ke kitab yang lainnya, maka ini termasuk metode yang salah dalam menuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu, kalau ingin belajar, dia tekuni satu buku, selesai, pindah ke buku yang lain. Kalau dia tidak selesai di majelis itu, dia datangi ke rumah guru misalnya, untuk menyelesaikan buku itu. Secara khusus, dia minta waktu tertentu. Iya, dia minta waktu tertentu. Dan memang untuk sekarang ini, ulama besar terhitung dengan jari. Dan tidak setiap orang yang bisa diajari oleh ulama itu. Kan begitu. Maka, seorang bisa melihat waktu-waktu dan kapan yang dia cocok untuk mengambil ilmu darinya. Dan kalau dia dapati orang yang dibawanya tapi bisa memahamkan kitab itu untuknya, maka tidak ada salahnya dia tetap belajar dan bisa memahami kitab tersebut. Melangkah di tengah-tengah majelis adalah hal yang biasa di kalangan ikhwan. Tapi menurut masyarakat awam, itu hal yang tidak sopan. Bagaimana sih? Maksudnya melangkah di majelis itu, kalau misalnya dari depan sini mau keluar kan tidak mungkin dia, mau lewat mana, tidak bisa terbang kan? Dia harus keluar. Dan seperti ini hal yang wajar, seorang yang mau keluar misalnya tidak ada masalah. Tapi ada etika seorang berlalu memang. Ya, pamitan misalnya mau lewat ya. Pamitan mau lewat, permisi misalnya. Kalau jalannya misalnya jalan keluar saja kayak orang berbaris, nah ini yang kurang sopan. Kayak gerak jalan begitu, ini yang kurang sopan. Maka dia jaga, etika juga adalah hal yang penting untuk dijaga. Dan ada sebagian kebiasaan di masyarakat, tidak bisa diikrar. Misalnya berlalu depan orang tua, dia harus tabe-tabe ya. Ya, tabe dalam pengertian, dia harus merunduk misalnya. Ya, merunduk dalam bentuk penghormatan yang seperti ini tidak boleh. Sebab merunduk dalam bentuk penghormatan itu jenisnya ibadah, dan itu hanya untuk Allah. Jelas? Ya, kalau dia ingin berlalu depan orang, dia tidak merunduk, tapi berucap permisi atau berucap tabe misalnya, tidak apa-apa. Dipahami ya? Tidak apa-apa, dan itu sopan dan seperti ini. Ya maaf ya, saya lewat dulu, maaf saya permisi misalnya. Itu adalah suatu hal yang sopan dan wajar. Nah, ya yang jelas, seorang penuntut ilmu, dia harusnya yang lebih berakhlak daripada yang lainnya. Dia harus lebih menunjukkan sikap yang baik daripada yang lainnya. Nah, ada kriteria atau standar orang itu bisa dikatakan berilmu, dapat menyampaikan sesuatu. Dibedakan antara dua masalah ya, antara seorang yang alim dan seorang yang menyampaikan ilmu. Seorang yang alim itu adalah orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah, dan menguasai akwal para as-sahabat, dan menguasai kebanyakan masalah agama. Itu seorang yang alim. Ya. Adapun orang yang menyampaikan, maka kadang dia batasan ilmunya tidak mencakup segala sesuatu, tapi ilmu yang dia sampaikan dia kuasai. Makanya seperti ini dia dilarang untuk menyampaikannya, tapi sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah, apakah orang yang sudah mengetahui tentang ayat-ayat Allah mendakwakan kepada orang lain dan dia tidak talaqqi kepada guru, tapi hanya sering ikut talim dan ceramah-ceramah ilmiah? Nah, yang seperti ini tidak cukup ya. Ya, dia harus mempelajari dasar-dasar ilmu. Dia paham bahasa Arab, kaidah-kaidah istidlal, pendalilan. Kalau dia sudah kuasa ini, setelah tidak dengar ceramah yang lain, tidak ada masalah. Ya. Sebab kadang di dalam metode penyampaian ada hal-hal yang salah dalam penyampaian. Walaupun kadang benar yang disampaikan, tapi metode penyampaiannya yang salah. Jelas seorang kapan dia meyakini apa yang dia sampaikan hak, benar dengan adillah, maka tidak ada larangan untuk menyampaikannya. Ya. Tapi ingat ya, Nabi bersabda balighu anni walau ayat. Ini hadis kadang disalahpahami oleh sebagian orang. Balighu anni, penyampaiannya bentuknya balighu, sampaikan dariku. Jadi bentuknya dia menyampaikan dari Nabi, bukan membuat sendiri. Menyampaikan. Kemudian kalimatnya anni dari saya, dia yakin itu dari Nabi. Dia yakin ini ilmu yang syar'i benar. Walaupun satu ayat. Jelas? Jadi penyampaiannya walaupun sedikit, tapi dia yakin enggak apa-apa. Dan dilarang seorang menyampaikannya. Masa dilarang kalau misalnya dia menasihati orang tuanya hal yang jelas-jelas salah misalnya? Dia terangkan dengan hikmah dan cara yang baik, sambil dia memperbanyak menuntut ilmu penuh dengan hikmah ya. Dan hendaknya diketahui bahwa seseorang semakin banyak dia belajar ya, dan mengerti seluk-beluk agama, maka Allah akan semakin membuka wawasannya ya. Akan semakin terbuka jalannya. Apakah jalannya dalam menuntut ilmu atau jalannya dalam perkara dunia, dalam segala perkara yang lainnya ya. Dan ini sekali lagi ya, peringatan terhadap orang yang mengatakan bahwa mempelajari agama itu kemunduran. Tidak, pelajari agama ini adalah membantu seseorang untuk maju ya, dan bisa berhasil dalam segala usaha dan upaya. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang pepatah mencari ilmu di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagaimana menulis di atas air? Ini pepatah dalam bahasa Arab asalnya. Ya. Dalam bahasa Arab asalnya. Dan ini hal yang benar. Kaidah global. Tapi tidak setiap orang, tidak selamanya orang seperti itu. Nah, ada orang yang di masa tuanya dia menuntut ilmu justru lebih berhasil daripada anak muda. Nah, Ibnu Hazm menuntut ilmu umurnya 40 tahun. Baru dia menuntut ilmu. Setelah beliau menuntut ilmu, menulis buku, ya, buku beliau yang beliau tulis yang masyhur di masa ini dengan nama Al-Muhalla, buku ini sudah menggemparkan masa ini. Nah, dari Ibnu Hazm menulisnya, ini adalah buku yang saya susun untuk orang-orang yang pemula. Nah, dan ulama-ulama yang hidup di masanya dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah yang banyak mendebat beliau, ya, tidak yang berkutik menghadapi Ibn Hazm rahimahullah. Sampai mereka karena tidak bisa menghadapi Ibn Hazm dan kedetailan hujjahnya, akhirnya mereka melaporkannya, menghasutnya ke penguasa. Kemudian dibakarlah semua buku-buku beliau. Kata Ibn Hazm, setelah dibakar buku-bukunya, beliau katakan dalam beberapa bait syair yang panjang, kata beliau, "In tukhriqal kirtasa fala tukhriqal ladhi tadammanahu al-kirtasu bal huwa fi sadri." Kata beliau, kalau kamu membakar kertas-kertas itu, maka kamu tidak mampu membakar yang terkandung di dalam kertas. Dan yang terkandung dalam kertas itu semuanya sudah ada dalam dadaku. Ya, artinya Ibn Hazm sudah hafal buku-bukunya. Ya, kalau kamu bakar buku-buku silahkan. Ya, semuanya sudah dihafalkan oleh beliau. Dan itu hujjah beliau kuat sekali. Dan pendalilan-pendalilan beliau, ya, sebenarnya luar biasa. Tapi ada satu masalah yang dikritik pada beliau dalam pembahasan fikih, yaitu adalah hal yang masyhur, ya, di dalam mazhab Ibn Hazm. Nah, jadi ini kaidah bukan secara mutlak. Umumnya memang kalau orang menuntut ilmu di waktu muda, betul-betul ilmunya itu menancap, ya. Sehingga banyak dari ulama kita yang merupakan ulama besar di masa ini, terlihat dalam biografinya mereka menghafal Al-Quran kadang di bawah 10 tahun, kadang 11 tahun, ya. Baik, sekiranya ini mungkin yang saya bisa sampaikan, dan insyaallah ta'ala kita batasi pertemuan sampai kali ini. Semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.